Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Shadaqallahu al-'adzim. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, khususnya di malam zikir dan tafakur di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan banyak hikmah yang kita petik lewat acara di malam ini. Mudah-mudahan rasa syukur kita semakin terasa sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan karunia yang lebih besar di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para khalifah, dan kepada segenap umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita konsentrasikan alam pikiran kita, jiwa kita. Kita hadir di malam ini untuk berzikir dan bertafakur, menerawang peristiwa besar 14 abad yang lalu. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah Rasul menggantikan Abu Bakar Siddiq, beliau mencurahkan pikirannya demi Allah dan Rasulnya, li'izil Islam wal muslimin, demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat terbaiknya untuk bermusyawarah guna menetapkan kalender Islam. Dalam pandangan Umar bin Khattab bahwa kaum muslimin harus mandiri, termasuk di dalam kalender yang akan menjadi agenda-agenda besar bagi kaum muslimin sepanjang hayat. Kemudian Umar bin Khattab meminta kepada sahabat-sahabat terbaiknya, kapan kira-kira dimulai penanggalan tahun baru Islam. Ada sahabat yang memiliki gagasan bahwa kalender Islam dimulai semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir ke muka bumi. Kemudian ide itu ditampung oleh Umar bin Khattab. Ada ide yang lain Bagaimana kalau penanggalan kalender awal bagi kaum muslimin ketika terjadi Futuh Mekah, ketika Allah memberikan kemenangan termasuk kemerdekaan bagi kota Mekah dari cengkraman kekafiran dan kemusyrikan. Ide itu pun ditabulasi, ditampung, diakomodir oleh Umar bin Khattab. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun menyumbangkan pikiran. Wahai Umar bin Khattab, bagaimana kalau penanggalan awal bagi kaum muslimin diawali semenjak hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Umar bin Khattab meminta, apa yang menjadi argumentasi, apa yang menjadi alasannya? Sayyidina Ali karamallahu wajhah memberikan alasan. Ketika kalender kaum muslimin diawali semenjak proses hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, itulah tonggak awal perjuangan kaum muslimin untuk mencapai kemenangan dan mencapai kesuksesan. Ketika kaum muslimin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus-terusan menghadapi tantangan bahkan sampai ancaman kematian, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, itulah tonggak awal perjuangan kemenangan bagi kaum muslimin. Akhirnya gagasan Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang diterima oleh Umar bin Khattab untuk menentukan awal bagi kalender kaum muslimin yang disebut dengan Hijriah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehingga Sayyidina Ali karamallahu wajhah berharap kaum muslimin ke depan ketika memasuki tahun baru Hijriah, kaum muslimin mengingat perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Walaupun penderitaan, walaupun kepahitan, walaupun ancaman demi ancaman yang terima oleh mereka. Jadi harapan besar dari Sayyidina Ali ini bagi kaum muslimin ke depan sepanjang hayat, ketika memasuki kalender baru Hijriah, yang diingat adalah perjuangan. Sehingga memasuki kalender baru, kaum muslimin punya agenda besar yang ruhnya adalah jihad perjuangan. Disinilah kita akan menatap bagaimana besarnya perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika proses hijrah memasuki kota Madinah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian, yang pertama hikmah yang patut kita petik lewat proses hijrah yang menjadi awal kalender bagi kaum muslimin, bahwa Islam adalah agama kepemimpinan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sebagai pemimpin umat. Sehingga kaum muslimin berada di bawah kepemimpinan dan bimbingan beliau. Hijrah bisa dilakukan berkat kepemimpinan beliau, kehandalan beliau dalam memimpin, kepiawaian beliau dalam memimpin, kesabaran beliau dalam memimpin, sehingga seluruh sahabatnya sami'na wa ata'na, siap mengikuti komando Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin dimanapun berada patut mengambil hikmah di balik peristiwa besar proses hijrah dengan cara masuk ke dalam kepemimpinan dan bimbingan Islam. Islam adalah bukan agama individual, tapi Islam mengajak kepada umatnya, alaikum bil jamaah, ailzamu bil jamaah, wajib kalian semua masuk ke dalam komunitas jamaah. Silakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, umat mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dan umat manusia, maka umat ini harus ada dalam kepemimpinan dan bimbingan. Kita bisa melihat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, masih sedikit di antara kaum muslimin yang menjalankan agamanya di bawah kepemimpinan dan bimbingan. Termasuk di negeri yang kita cintai ini, walaupun betul kaum muslimin adalah sebagai mayoritas dari penduduk negeri ini, tapi sayang sebagian besar mereka tidak ada di bawah kepemimpinan dan bimbingan. Sehingga sumber daya manusia ini, dari kaum muslimin ini, potensinya tidak bisa diikat dengan baik, dipadukan dengan baik. Karena sebagian besar kaum muslimin ini tidak ada dalam kepemimpinan dan bimbingan yang resmi. Alhamdulillah, ada organisasi-organisasi Islam, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada murabi-murabi dalam majlis zikir. Ini semua adalah satu wadah supaya kaum muslimin ada dalam tahta tarbiyah, ada dalam bimbingan, ada dalam kepemimpinan, sehingga ketika menjalankan kehidupannya benar-benar meniti jalan Allah, jalan yang lurus yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang akan menyelamatkan dan membahagiakan orang-orang yang mengambil petunjuk dari jalannya. Tinggal bagi kaum muslimin yang lain yang di luar kepemimpinan dan bimbingan, nasibnya terkatung-katung, tidak jelas, terombang-ambing kehidupannya. Maka lewat momentum Muharram ini, kita ambil hikmah bahwa kaum muslimin kita ajak supaya masuk dalam kepemimpinan dan bimbingan al-Islamiyah, supaya seluruh kehidupannya, baik dalam membangun rumah tangga, bersosial, bermasyarakat, termasuk berekonomi, dan memasuki aspek-aspek kehidupan yang lainnya, berada dalam sinaran Islam lewat pemimpin dan kepemimpinan al-Islamiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada kita bahwa suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban setiap pribadi kita beserta imamnya, beserta pemimpinnya. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kami panggil seluruh manusia, setiap manusia beserta imamnya. Ada dua pertanggungjawaban di hari mahsyar nanti. Yang pertama adalah pertanggungjawaban per individu. Setiap individu akan diminta pertanggungjawaban. Dan yang kedua adalah pertanggungjawaban kolektif atau pertanggungjawaban jamaah. Jadi yauma nadu kula unasim bi imamihim. Inilah pertanggungjawaban kolektif, pertanggungjawaban jamaah. Kita semua nanti di padang mahsyar akan dipinta pertanggungjawaban siapa imamnya, siapa pemimpinnya, siapa pembimbingnya. Dan ini semua telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kaum muslimin tentang pernah hidup secara pribadi tanpa mengikatkan diri dengan kepemimpinan dan bimbingan Islam, maka potensi-potensi itu tidak akan bisa dibangun dengan baik, tidak akan bisa dipadukan dengan baik. Maka lewat momentum Muharram ini, kita semua sebagai kaum muslimin masuklah dalam ajaran Islam, meniti jalan yang lurus di bawah kepemimpinan dan bimbingan Islam. Maka bagi jamaah Al-Idrisiyah, kepemimpinan yang ada, yang disebutkan tadi, marilah kita saling menghormati dan menghargai. Hikmah yang pertama dari proses hijrah, suksesnya hijrah sebagai awal tonggak perjuangan kaum muslimin meraih kemenangan, meraih kesuksesan. Sebab kaum muslimin ada dalam satu komando, ada dalam satu kepemimpinan. Sekarang kaum muslimin menghadapi kepemimpinan-kepemimpinan yang banyak. Kita ambil pembelajaran yang berharga. Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Ada Muhammadiyah, ada Persatuan Islam, ada Al-Irsyad, ada majlis-majlis zikir. Ini semua harus dirajut. Ini semua harus masuk ke dalam bingkai silaturahim dan ukhuwah al-Islamiyah. Akan menjadi potensi besar bagi umat, supaya umat ini mendapatkan keemasan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat dari sisi perbedaan. Sisi perbedaan adalah sunnatullah, terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi bagi kaum muslimin. Faida tanajatum fi syai'in farduhu ila Allah wa rasul. Apabila di antara kaum muslimin terjadi perbedaan pendapat, Farudduhu ilallah wa rasul. Kembalilah kepada Allah, Al-Quranul Karim, dan kembalilah kepada uswah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, perbedaan itu ternyata harus disikapi dengan sikap yang positif. Kembangkan sikap toleran yang tinggi. Yang harus dikedepankan adalah hakul Islam, hak diantara kaum muslimin saling menghormati dan menghargai. Maka perbedaan itu bisa didiskusikan dengan cara-cara wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusi yang baik, diskusi yang mulia, maka kita akan mendapatkan mana yang terbaik dari perbedaan-perbedaan tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hikmah di balik hijrah yang patut kita petik bagi kita kaum muslimin sekarang. Planning, perencanaan yang matang. Hijrah dari kota Mekah menuju Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah bukan tiba-tiba, bukan sekonyong-konyong. Orang Tasik bilang ente ujuk-ujuk. Ngerti bapak-bapak? Tidak tiba-tiba hijrah dari kota Mekah ke Madinah, tapi planning, perencanaan yang matang. Pertama, kenapa kota Yathrib yang dijadikan pilihan tempat hijrah? Pertama, kota Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah sekarang dalam pendekatan strategi politik adalah kota yang patut dijadikan tempat pertahanan militer. Sebab peta kota Madinah di sebelah barat adalah gurun pasir, penuh dengan abu vulkanik, batu-batu yang tajam, yang disebut dengan harroh, saking panasnya harroh. Dan orang tidak akan mampu melewati kota Madinah lewat pintu barat. Termasuk di sebelah timur adalah harroh yang sama, padang pasir yang tandus, penuh dengan bebatuan yang tajam, sehingga orang tidak akan bisa masuk kota Madinah lewat pintu timur. Sementara di sebelah selatan kota Madinah adalah perkebunan anggur yang padat dari satu pohon dengan pohon yang lainnya, sehingga pasukan besar tidak akan mampu memasuki kota Madinah dalam kesatuan yang utuh, tapi harus terpencil-pencil, terpecah-pecah. Hanya di sebelah utara lah pintu gerbang kota Madinah. Dari situlah orang yang akan memasuki kota Madinah mengikuti masuk dari gerbang timur. Itulah yang pada abad ke-5 Hijriah dibuatkan parit. Jadi membuat parit itu bukan seluruh kota Madinah, cukup di sebelah utara saja. Jadi kota Madinah ini geografisnya pas untuk dijadikan sebagai tempat pertahanan militer, sehingga pantas dijadikan tempat hijrah dan perkembangan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, Di kota Madinah ini ada dua suku, Aus dan Khazraj. Kedua suku ini berasal dari Yaman, sebelah selatan Jazirah Arab. Dan orang Yaman ini karakteristiknya lembut, berani mempertahankan hak, kebenaran, walaupun nyawa taruhannya. Maka inilah kedua faktor yang dijadikan Madinah sebagai tempat hijrah perkembangan Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, informasi mengenai Nabi dan Rasul telah tersiar ke kota Yasrib ini dan sering disampaikan oleh pendeta-pendeta Yahudi bahwa akan ada Nabi terakhir yang mengembangkan ajarannya di kota Yasrib tersebut. Lalu kabilah Aus dan Khazraj ini pernah dilanda peperangan bersaudara, habis-habisan berperang untuk mempertahankan kekuasaannya dan mempertahankan harkat derajatnya. Lalu siapa yang mendamaikan? Wakil-wakil dari kedua suku ini datang ke kota Mekah pada musim haji, datang kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta didamaikan, untuk minta dipersatukan kembali dalam kekeluargaan yang damai. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum hijrah ke kota Madinah sudah mampu mendamaikan kedua kabilah yang pernah berperang, yaitu Aus dan Khazraj. Kemudian dari planning dan perencanaan yang matang, hikmah yang ketiga yang patut dipetik dari peristiwa hijrah ini adalah koordinasi yang tepat, pembagian tugas. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, beliau mampu menempatkan dan menugaskan orang sesuai dengan kemampuannya. Ada orang yang benar-benar mengikuti kebijakan Islam, Mus'ab bin Umair. Beliau delegasikan terdahulu ke kota Yasrib atau kota Madinah untuk mendakwahkan Islam, untuk mengkondisikan penduduk Mekah menerima Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair terus dakwah dari satu rumah ke rumah, dari satu bani ke bani berikutnya, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah tanpa pamrih, dengan bekal sendiri terus berjuang mengkondisikan kota Madinah yang akan dijadikan tempat hijrah oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lainnya. Inilah koordinasi yang tepat. Dan Mus'ab bin Umair begitu mengikuti petunjuk dan komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkondisikan kota Madinah. Terus ada yang perorangan, ada yang berkeluarga. Mereka berangkat pada malam hari supaya tidak diketahui oleh kaum muslimin, musyrikin dan kafirin. Rasulullah SAW belakangan untuk hijrah, dikedepankan para sahabatnya, diamankan terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kafir Quraisy akan bersekutu untuk membunuh beliau. Pada suatu hari pembesar-pembesar Quraisy mengumpulkan pimpinan-pimpinan kabilah untuk mendiskusikan bagaimana caranya mengusir atau membunuh Muhammad. Dalam kisah, sampai iblis pun ikut andil dalam musyawarah tersebut. Karena musyawarah itulah yang akan menentukan hidup dan mati Muhammad. Iblis menjelma menjadi seorang kakek-kakek. Ini biasa bapak-bapak, ibu-ibu, kalau iblis menjelma jadi kakek-kakek. Kalau malaikat menjelma menjadi pemuda. Kenapa ya? Ada yang tahu alasannya bapak-bapak? Ibu-ibu? Dalam setiap peristiwa, si iblis datang baik kepada para nabi, termasuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa menjelma menjadi seorang sosok kakek-kakek. Tapi kalau malaikat datang menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan. Ini walau alam nih alasannya. Si iblis yang telah menjelma menjadi kakek-kakek, dia ingin ikut andil menyumbangkan ide dan gagasan. Karena momen itulah momen yang sangat penting untuk menghancurkan Muhammad. Akhirnya seluruh pimpinan-pimpinan kabilah yang ada di Semenanjung Arab berkumpul, yang tujuannya hanya satu, bagaimana mengusir ataupun sampai membunuh Muhammad. Itu yang menjadi tema sentral, agenda besar dalam pertemuan tersebut. Akhirnya setiap ide dan gagasan si iblis yang menjelma kakek-kakek tadi ditolak. Kurang cemerlang, kurang baik. Setiap ide terus ditolak. Jadi iblis ini paling proaktif dalam musyawarah tersebut karena punya kepentingan yang besar. Sampai pada akhirnya ide yang dilontarkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal berpendapat Muhammad itu harus dibunuh oleh pemuda-pemuda tangguh sebagai perwakilan dari seluruh kabilah yang ada di Semenanjung Arab. Apa alasannya? Alasannya, kalau nanti keluarga besar Bani Manaf meminta pertanggungjawaban, dia akan takut karena menghadapi seluruh kabilah yang ada di Semenanjung Arab. Si iblis yang menjelma kakek-kakek setuju. Paling duluan dia setuju. Kata si iblis, itu ide yang cemerlang, itu ide yang berlian. Sampai akhirnya ide Abu Jahal yang diterima dalam forum yang sangat penting tadi. Akhirnya pemuda-pemuda tangguh, perwakilan delegasi dari suku-suku yang ada, siap untuk membunuh Muhammad. Jadi pilihannya hanya satu, membunuh. Dan akan dipertanggungjawabkan oleh seluruh kabilah-kabilah di Semenanjung Arabia. Maka pada malam yang mencekam itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh Allah. Beliau diinformasikan pada malam itu beliau akan disergap, akan dibunuh. Maka siang harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Bakar untuk bermusyawarah bahwa malam nanti harus pergi hijrah. Siti Aisyah meriwayatkan cerita ini. Kemudian Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapa yang akan menemanimu dalam perjalanan menuju kota Madinah?" Abu Bakar Siddiq ini sangat berharap dirinya yang terpilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya ingin berjuang bersama-sama. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW memilih untuk menjadi teman perjalanan hijrah adalah Abu Bakar Siddiq. Riwayat Siti Aisyah belum pernah melihat ayahnya menangis karena gembira. Saking gembira jadi menangis. Saking sedih jadi menangis. Kata Siti Aisyah, ayahnya saking gembira menangis seperti ditunjuknya beliau untuk menemani Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ayo besok disiapkanlah untanya, perbekalannya untuk berangkat nanti malam. Inilah yang disebut dengan koordinasi. Terpilih Abu Bakar Siddiq yang pantas, yang layak menemani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk menggantikan tempat tidur di malam itu. Kenapa harus digantikan? Untuk mengecoh gerombolan yang akan membunuh Rasul pada malam itu. Sayyidina Ali menolak tidak? Bapak ibu-ibu mau jadi wakil? Kalau jadi wakilnya kursinya basah, wah berebut. Walaupun biaya kampanyenya besar. Betul bapak-bapak? Betul ibu-ibu? Kalau jadi wakil rakyat di DPR, DPRD, wah itu menjadi bahan rebutan. Sebab kursinya basah. Basah tidak kursinya? Gajinya besar, fasilitasnya besar. Yang enak jadi wakil, wakil rakyat. Yang paling berbahaya jadi wakil Rasul menggantikan di tempat tidurnya pada malam hijrah. Sayyidina Ali tahu resikonya, tahu mati. Tapi Sayyidina Ali begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu setia, begitu loyal kepada Nabi dan Rasulnya, kepada pemimpinnya. Walaupun tugas risikonya adalah kematian, beliau jalankan dengan baik. Maka pada malam itu pasukan telah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukannya adalah pasukan elit yang menjadi pilihan delegasi dari setiap kabilah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam pasir, kemudian dilempar-lempar ke sekeliling rumah. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Allah membuat tirai dinding dari depan dan di belakang, sehingga pasukan elit tadi bengong, tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah. Dan di tempat pembalingan beliau telah digantikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian Rasulullah SAW langsung menemui Abu Bakar Siddiq yang telah siap dengan dua unta dan perbekalannya, dengan strategi yang matang, perencanaan yang matang, koordinasi yang matang. Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak langsung menuju kota Madinah, tapi harus bersembunyi dulu di gua Sur 3 hari 3 malam. Rasulullah SAW ahli perang. Di medan perang, ahli perang. Di rumah menjadi teladan, menjadi suami teladan. Di tengah-tengah masyarakat, beliau menjadi orang yang dermawan. Di tengah malam, beliau banyak berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah. Banyak beristighfar, melindang air mata. Itulah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali yang tidurnya sengaja memakai selimut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian langsung pasukan elit memasuki rumah beliau. Kemudian ketika dibuka selimut, ternyata yang bangun bukan Muhammad, tetapi orang yang ditakuti dan disegani, yaitu Sayyidina Ali. Terperanjat mundur pasukan elit. Kemudian dia bertanya, Aina Muhammad? Mana Muhammad? Dan Ali menjawab, aku tidak tahu. Akhirnya pasukan elit pun kabur, tidak berani menghadapi Sayyidina Ali. Rasulullah Muhammad beserta Abu Bakar Siddiq berhasil memasuki Gua Sur di tengah malam. Kemudian ada yang ditugaskan seorang wanita putri dari Abu Bakar Siddiq, yaitu Asma binti Abi Bakar Siddiq. Bayangkan seorang wanita ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi kurir intelijen, mengawasi kondisi Mekah setelah Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah yang bersembunyi di Gua Sur. Kemudian di sore harinya, Asma binti Rasulullah binti Abi Bakar ini di samping memberikan informasi kepada Rasulullah dan ayahnya, beliau pun membawa makanan dan minuman. Begitu besar peranan wanita Asma binti Abi Bakar ketika proses hijrah. Coba ibu-ibu, ada ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Berani kalau ditugaskan seperti Asma binti Abi Bakar? Memberikan informasi dan makanan setiap hari. Sudah pernah lihat Gua Sur? Rombongan umroh Indonesia di bulan Mulud yang lalu ceritanya pingin ke Gua Sur, pingin melihat tempat bersembunyi Rasulullah ketika hijrah. Wah, semangat tuh di hotel. Pokoknya akan naik, pingin lihat Mulud Gua Sur. Ternyata baru saja di bawah turun dari mobil, mana Mulut Gua Sur? Oh, di puncak. Baru lihat, boro-boro mau naik. Gunungnya tinggi, berbatu, terjal. Jangankan wanita, laki-laki pun. Tidak mau untuk memanjat Gunung Sur. Tapi Asma binti Abi Bakar tiap sore, ibu-ibu, tiap sore bawa informasi tentang kondisi Mekah bagaimana, plus membawa makanan dan minuman. Rasulullah SAW memberdayakan kaum wanita. Kaum wanita bukan hanya sebatas di kasur, di dapur, di sumur. Di sumur, di dapur, di kasur, bolak-balik. Tapi Rasulullah SAW Islam menempatkan wanita pada martabat yang tinggi. Ketika proses hijrah, Asma binti Abi Bakar punya peran dan tugas yang berat. Tapi karena dasar keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah dan ayahnya, beliau menjalankan tugas dengan baik. Akhirnya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq setelah kondusif, baru malam-malam beliau turun menuju kota Madinah dengan jalur yang berbeda, tidak seperti perjalanan pada umumnya, rute dari kota Mekah ke Madinah yang dipandu oleh Abdullah bin Uraiqat, seorang Yahudi. Jadi Rasulullah SAW bekerja sama dengan seorang Yahudi yang menuntun, yang menjadi guide, dan rutenya sengaja rute yang tidak biasa ditempuh pada umumnya orang-orang Arab dari kota Mekah menuju kota Madinah supaya selamat di perjalanan. Akhirnya Rasulullah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang panjang dari kota Mekah menuju kota Madinah, alhamdulillah tiba di tepian kota Yasrib atau kota Madinah yang disebut dengan Quba. Disitulah beliau pertama membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba, dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, La Masjidu Usisa ala Taqwa. Ini masjid dibangun yang pondasinya adalah untuk membangun ketakwaan. Itulah Masjid Quba. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, yang pertama dibangun bukan rumahnya, tetapi yang dibangun adalah masjid untuk membangun ketakwaan kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah berkoordinasi. Begitu mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW, para sahabat begitu tanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Maka di era sekarang ini kaum muslimin patut mengikuti jejak langkah proses hijrah. Bagaimana tujuan bahwa kalender kaum muslimin ini diawali dengan proses hijrah? Maka kaum muslimin harus saling berkoordinasi, bekerja sama membangun ukhuwah al-islamiyah supaya potensi umat ini semakin besar, semakin kokoh. Ulama bekerja sama dengan kuat, memberikan contoh, membangun ukhuwah antar ulama dengan ulama, menjadi contoh bagi masyarakat, membangun ukhuwah al-islamiyah. Bukan sebaliknya, ulama dengan ulama yang muncul adalah hasad, saingan. Ini kalau ulamanya sudah saingan, bagaimana umatnya? Ini proses hijrah ini koordinasi yang kuat, koordinasi yang kokoh di antara kita kaum muslimin. Dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Qurdi, untuk menuju keemasan, kemuliaan kaum muslimin, maka harus berbagi tugas. Ada al-alim diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, terus komitmen menjadi alim, membimbing umat. Jangan kena bujuk rayu. Bujuk rayu apa? Pindah profesi. Nanti jadi mantan alim. Bagusan mantan preman, bagusan mantan alim. Terus membimbing umat. Umat perlu bimbingan, asuhan untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kelompok yang disebut dengan muhtarik. Orang-orang pekerja, dia harus bekerja demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Lewat hartanya, lewat kekayaannya, diimpakan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman, di akhir zaman ini, Rasulullah SAW telah menyampaikan maqamatin ila bil mal, tidak akan tegak agama kecuali dengan harta. Ya, biasanya kaum muslimin jangan jauh-jauh menitipkan anaknya saja di pesantren, itu biasanya pintar. Ustaz, tolong karena Allah saja nitip anak saya. Kalau sudah bilang karena Allah, kayaknya tidak mau mengeluarkan dana, ingin gratisan. Jadi banyak akhirnya pondok pesantren, madrasah yang kekurangan dana. Kenapa? Karena tidak didukung oleh agnia, tidak didukung oleh harta orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah. Jadi kalau sama Ustaz karena Allah, dia tidak karena Allah dengan hartanya. Kalau Ustadz karena Allah dengan ilmunya, umat karena Allah dengan hartanya, maka saling menopang akan menjadi kekuatan. Bahkan menurut Syekh Amin Al-Qurni, dibutuhkan pula al-muwahhid, orang yang senantiasa mengesakan Allah, orang yang senantiasa dikir kepada Allah. Maka pada masa Rasulullah SAW, itulah yang disebut dengan Ahlus Sufah, yang diperakarsai, dipelopori, yaitu oleh Abu Hurairah. Apa Ahlus Sufah itu? Orang yang sudah tidak punya pekerjaan, sudah jompo, tidak bisa bekerja lagi, dia tinggal di masjid, itu namanya Ahlus Sufah. Tinggal di masjid, sholat berjamaah dihidupkan, zikir diramaikan, terus berdoa kepada Allah. Ini pilar. Orang-orang yang sudah tidak mampu, terus di masjid, menghidupkan masjid dengan berjamaah, sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sufah ini sebagai potret, sebagai contoh. Nah sekarang ini masjid kosong, udah tua-tua masih betah di masjid, di rumah saja. Disuruh ke masjid, ogah. Jadi Rasulullah SAW didukung oleh Ahlus Sufah ini, orang-orang yang sudah tidak mampu secara fisik, secara ekonomi, tinggal di masjid, perbanyak zikir, hidupkan sholat berjamaah. Itulah yang disebut dalam konteks Tanwirul Qulub, yang disebut dengan muwahhid, orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, orang yang senantiasa istighol, waktunya habis untuk zikir kepada Allah, karena memang sudah tidak bisa berperan dalam bidang yang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, itulah hikmah-hikmah yang patut kita petik di malam zikir dan tafakur di bulan Muharram ini. Kita simpulkan, suksesnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ujung tombak perjuangan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Yang pertama adalah pentingnya kepemimpinan dalam komunitas muslim, pentingnya imamah, pentingnya kepemimpinan, pentingnya pembimbing bagi kaum muslimin. Maka kita saling menghormati dan saling menghargai. Kita padukan kekuatan umat Islam ini, potensi yang besar ini, walaupun kepemimpinannya belum satu. Padahal dalam Al-Quran, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Bertakwalah kepada-Ku. Wa ana rabbukum, dan Aku adalah Tuhan kalian. Fattaqun, maka bertakwalah kepada-Ku. Maka janganlah jadikan perpecahan, perbedaan-perbedaan ini, atau banyaknya komunitas, banyaknya golongan-golongan yang ada di kaum muslimin ini. Tapi itu semua harus dilihat dengan kacamata positif, dengan cara membangun silaturahim dan membangun ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan di antara umat Islam, sehingga satu kelompok dengan kelompok yang lainnya akan saling mengevaluasi, didiskusikan dengan baik, mana yang lebih baik di antara kaum muslimin. Maka dalam kondisi yang damai, kondisi yang diliputi dengan persaudaraan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Kemudian yang kedua adalah planning atau perencanaan yang matang. Baik kita antar pribadi ataupun keluarga harus punya perencanaan dalam membangun rumah tangga. Ya, kita buat perencanaan yang matang antara suami dan istri, bahkan anak-anak dilibatkan. Kemana perjalanan ini? Apa agenda-agenda dalam membangun rumah tangga? Itu semua harus ada dalam perencanaan. Sebab kaum muslimin, kita sebagai pribadi ataupun keluarga, tanpa perencanaan yang matang tidak akan menghasilkan agenda-agenda yang besar, agenda sekarang dan yang akan datang adalah orang-orang Islam, kaum muslimin yang tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bangga, identitas kita adalah muslim. Nama itu adalah nama dari Allah. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadd. Ana muslimun isyhadu bi anna muslimun. Sebagaimana hawariyun dipimpin oleh Nabi Isa, mereka berani bersaksi di hadapan manusia, isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah wahai manusia, sesungguhnya kami orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Maka adanya Al-Idrisia, Muhammadiyah dan yang lainnya, ini adalah ijtihad, pengorganisasian. Semestinya kita ada dalam satu kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia. Sebab ukhuwah persaudaraan umat Islam ini tidak dibedakan oleh negara, bangsa, suku, warna kulit, warna bahasa dan yang lain-lainnya. Maka persaudaraan Islam adalah utuh yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, di terakhir, kita yang berbeda-beda kaum muslimin pada hari ini, supaya lebih tegas memetik hikmah dalam momentum hijrah ini. Kaum muslimin yang berbeda-beda golongan, bahkan kebanyakan adalah yang tercerabrai di luar kepemimpinan dan bimbingan, seharusnya mereka masuk dalam kepemimpinan dan bimbingan Islam. Itu kalau diibaratkan ibarat makanan atau menu dalam bingkai makanan Nusantara. Banyak menu di Nusantara ini. Ada apa saja? Padang. Yang paling banyak rumah makan Padang. Ada Sunda, ada Jawa, ada Kalimantan, Samarinda dan yang lain-lainnya. Itu ibarat menu yang diikat dalam bingkai Nusantara. Maka cara memasaknya, bahannya itu berbeda-beda. Ibarat umat Islam ini terpecah-pecah dalam kelompok dan golongan yang berbeda-beda. Itu ibarat menu masakan. Kokinya beda, cara masaknya berbeda, beda bahan, bahkan bahan makanannya pun berbeda, beda. Maka itu dapur. Jadi Muhammadiyah dapur, Persis dapur, NU dapur. Masak berbeda-beda. Caranya berbeda, beda. Tapi ketika sudah siap dihidangkan, masuk ke dalam bingkai menu Nusantara, maka satu sama lain harus saling menghormati, bahkan satu sama lain ikut mewarnai, menjadi indah makanan Nusantara itu, menjadi indah makanan Nusantara itu. Nah, artinya kaum muslimin yang berbeda-beda kepemimpinan dan golongannya, itu sudah bagian apa? Dapur. Untuk mengolah, untuk membina, untuk menghasilkan menu makanan yang nikmat dan indah. Penting adanya Muhammadiyah, adanya Persis, adanya Indonesia, ada golongan-golongan yang lainnya. Selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang menjadi sumbernya, maka itu adalah untuk membimbing umat. Allah telah menegaskan wali kuli kaumin had, setiap kaum, setiap kelompok ada pemberi petunjuknya. Di seluruh penjuru dunia ini ada had pemberi petunjuk. Disitulah kaum muslimin harusnya mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan Allah. Sebab konsep kebenaran dalam Al-Quran tidak langsung diberikan kepada setiap manusia, tapi orang yang dipilih oleh Allah. Dulu para nabi, kemudian al-ulama yang melanjutkannya. Disitulah nilai-nilai kebenaran. Umat tidak langsung mendapatkan kebenaran dari Allah, tapi dari yang mendapatkan petunjuk tadi. Dalam kitab Syiarus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Palimbang, ulama besar orang Palimbang, ngarang kitab Syiarus Salikin. As-syaihu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi. Syekh, para mursyid al-ulama membimbing kaumnya seperti dulu para nabi membimbing umatnya. Jadi dengan adanya mursyid al-ulama di seluruh penjuru dunia ini punya tugas, punya peran untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa umat manusia dan membimbing kepada umat kepada jalan yang lurus. Walikuli kaum minhat, setiap kaum, setiap kelompok ada pemberi petunjuknya. Umat harus berada dalam bimbingan tersebut. Nah, ketika berkumpul kaum muslimin, maka jangan kedepankan golongannya, tapi kedepankanlah ishadu bi anna muslimu. Kami adalah muslim, bukan aku adalah Indonesia, aku adalah Muhammadiyah, aku adalah NU. Maka tidak akan terjadi hubungan atau ukhuwah al-Islam. Jadi ketika kita berhadapan dengan kaum muslimin, kedepankanlah ishadu bi anna muslimun. Kami adalah orang-orang muslim. Insya Allah, lewat hikmah yang terakhir membangun uhwah Islamiyah sebagaimana kaum muhajirin dan ansar disatukan oleh Rasulullah SAW, maka umat ini akan berkualitas. Kita akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah uraian hikmah di balik hijrah. Di malam ini kita berzikir dan bertafakur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah, mendapatkan hikmah, bahkan kita melihat suri tauladan bagaimana Rasul dan para sahabat berhijrah karena Allah. Hijrahnya ilallah wa rasul, hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Maka itulah yang menjadi tombak perjuangan kaum muslimin untuk mendapatkan kemerdekaan dari cengkraman kaum musyrikin dan kafirin. Dan sampai akhir ini Islam masuk ke negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semangat hijrah dengan memasuki tahun kalender hijriah ini, seluruh kaum muslimin mendapatkan barokah ketika memasuki tahun hijriah ini. Yang dibuka adalah semangat jihad, semangat perjuangan hijrah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Mari kita bangun ukhuwah al-Islamiyah supaya saudara kita banyak. Bapak-bapak yang dari Jabodetabek datang ke Tasik, ini saudara seiman dan seislam. Orang Tasik datang ke Bekasi, datang ke tempat manapun, bertemu dengan kaum muslimin, ini adalah saudara. Saudara lama baru kita ketemu. Jadi kita akan leluasa hidup kalau yang dikedepankan adalah keislaman, semangat keislaman. Dan di akhir acara ini kita akan mengikuti zikir. Nah, zikir pada malam ini akan diiringi dengan musik islami. Seorang ulama besar namanya Ulama Ahmad, adik dari Imam Al-Ghazali, mengarang satu kitab namanya Al-Ilma Fi Adabil Istima'. Al-Ilma Fi Adabil Istima', itu khusus kitab membahas tentang zikir menggunakan media musik Islam. Termasuk juga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengangkat tentang zikir yang boleh menggunakan media musik. Di situ ada aturan-aturannya. Musik akan menggemakan jiwa untuk merasakan besarnya Allah, indahnya Allah. Allahu Jamil yuhibbu jamal. Allah itu indah, mencintai yang indah-indah. Musik adalah indah. Fitrah setiap pribadi akan mencintai musik. Musik itu sebagai alat bisa menjadi malahi, bisa membuat musik itu menjadi lalai kepada Allah, atau sebaliknya, musik itu bisa menghantarkan ingat kepada Allah dan merasakan besarnya